ditenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kemari, jawaban mana yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu.